تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Artinya, dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak dapat menahan hawa nafsu. Karena itu Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian. Makan minumlah hingga terang bagi kalian. Makan minumlah hingga terang bagi kalian. Benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kalian campuri mereka itu sedang kalian beriktikaf di dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Surat Al-Baqarah 187. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, penulis mengatakan, kana fi awwali fardhi siyam, pada awal-awal diwajibkannya puasa, yahrumu 'alal muslimina fil lail ba'da an-naumi al-aklu wasyurbu wal jima'. Kaum muslim diharamkan makan, minum dan jima' menggauli istri pada malam hari setelah tidur. Apa maksudnya? Jadi di awal-awal puasa terdapat kesulitan. Tidak boleh makan, minum, dan bersetubuh kalau sudah habis tidur. Ini menyebabkan akhirnya sulit bagi kaum muslim. Misalkan begini, kita puasa siang sampai terbenam matahari. Berbuka, makan, minum, bersetubuh. Tapi kalau sudah tidur dan bangun, nah itu gak boleh makan, minum lagi. Tidurnya jam berapa? Oh, tidurnya jam berapa aja. Ini susah. Susah gak? Hah? Jadi kalau misalkan orang habis tarawih jam 10 misalkan, dia ingin tidur sampai jam 1, jam 2 dia bangun lagi, maka itu gak boleh makan, gak boleh minum. Ya. Jadi kalau dalam hal ini gak ada sahur. Kayak seperti ini tidak ada sahur. Yang lebih susah lagi kalau dia tidur sebelum maghrib. Tidur sebelum maghrib otomatis gak boleh berbuka. Kalau dia bangun gak boleh makan, gak boleh minum, gak boleh bersetubuh sampai waktu sahur yang akan datang. Sampai waktu sahur yang akan datang. Nah ini menunjukkan waktu yang sahur yang akan datang, otomatis dia harus berpuasa terus seharian besok. Ya. Sampai waktu berbuka hari besok baru boleh berbuka. Itu pun kalau enggak ketiduran lagi. Kalau ketiduran lagi, maka terus saja puasa seperti itu. Nah, ini menyulitkan. Ya. Makanya Syekh rahimahullahu taala mengatakan fahasalatil masyaqqatu li ba'dihim. Lalu sebagian mereka merasa kesulitan dengan hal tersebut. Fakhaffafallahu ta'ala anhum dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala meringankan hal tersebut. Wa abaha fi layalis siyam kulliha al-aklu wasyur al-akla wasyurba wal jima'. Dan Allah meringankan hal tersebut dengan membolehkan mereka pada malam hari Ramadan semua perkara itu, dari makan, minum maupun berjima. Berarti ayat ini sebenarnya adalah ayat yang menunjukkan kepada keringanan. Yang asalnya tidak boleh, maka diperbolehkan. Makanya disebutkan di awal ayat, uhilla, dihalalkan. Dihalalkan bagi kalian pada malam-malam hari bulan Ramadan bergaul dengan istri-istri kalian. Kemudian sawa'un nama aw lam yanam, baik setelah tidur maupun sebelumnya. Lihat, disebutkan tidur di sini. Jadi awal-awal Islam kalau ketiduran, habis itu enggak boleh makan, enggak boleh minum, enggak boleh bergaul dengan istri. Tetapi setelah turunnya surat Al-Baqarah ayat 187, maka baik tidur atau enggak tidur, yang penting masih malam, masih boleh apa? Makan, minum, bersetubuh dengan istri. Ya. Kemudian penulis mengatakan, "Likaunihim yaqtanuna anfusahum bitarki ba'dhi ma umiru bih." Karena mereka tidak dapat menahan nafsu mereka dengan cara meninggalkan beberapa hal yang mereka diperintahkan kepadanya. Makanya Allah berfirman di sini, dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa bergaul dengan istri-istri kalian. Ar-rafas artinya adalah bergaul, bercampur, berjima, sebagaimana yang ditafsiri oleh Abdullah bin Abbas, Atha ibnu Yasar, Imam Mujahid, Sa'id ibnu Jubair, Tawus bin Kaisan, Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu rahimahumullah, wa Amr bin Dinar wal Hasan wa Qatadah, dan masih banyak yang lain. Rafath di sini artinya adalah jima. Dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa berrafath, bercampur, bergaul. Dan ini ditafsiri oleh para ahli tafsir. Baik, kemudian penulis mengatakan, hunna ayafan fataballahu alaikum bi an wassa'a lakum amran kana laula tawsi'atuhu mujiban lil ithm wa 'afa 'ankum ma salafa min at takhawun. Maka Dia mengampuni, yakni Allah mengampuni kalian, yakni dengan melapangkan perkara itu bagi kalian. Dan sekiranya bukan karena kelapangan itu, pastilah akan menimbulkan dosa. Dan memberi maaf kepada kalian terhadap apa yang telah berlalu dari perkara tidak mampu menahan hawa nafsu tersebut. Ini salah satu istimewanya kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Agama Allah dipenuhi dengan kemudahan. Terlihat manusia susah. Sebentar ya, ini. Halo. Saya sedang kajian, Pak. Sekali sudah saya matikan, Pak. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat kemudahan yang Allah berikan. Ketika kaum muslim merasa sulit dengan puasa model seperti itu, maka akhirnya diganti syariatnya, dan Allah yang berhak untuk membuat syariat. Diganti yang dengan yang lebih mudah, dihalalkan bagi orang-orang muslim untuk makan, minum di malam hari dan bersetubuh. Ya. Kemudian yang luar biasa lagi, apa yang telah kita lakukan yang lalu diampuni oleh Allah. Yang telah kita lakukan yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah termasuk dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fal'ana ba'da hadhihi rukhsah was'ati min Allah bashiruhunna wat'an wa qublatan wa lamsan wa ghaira dzalik. Artinya, maka sekarang setelah adanya keringanan dan kelapangan dari Allah ini, campurilah mereka, baik berjima, mencium, menyentuh dan sebagainya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bertanya, kalau dia perintah, apakah kemudian wajib menggauli istri di malam hari bulan Ramadan? Karena asal hukum perintah adalah wajib. Maka jawabannya tidak. Ini perintah menunjukkan kepada kebolehan saja. Perintah menunjukkan kepada apa? Kebolehan saja. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang belum disebutkan oleh penulis di sini, yaitu firman Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Artinya, mereka, istri-istri kalian adalah pakaian bagi kalian, dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Apa maksud pakaian di sini? Kenapa Allah samakan istri atau pasangan itu sebagai pakaian? Lihat penjelasan para ulama. Di antaranya ulama tafsir Abdullah bin Abbas, Imam Mujahid, Sa'id ibn Jubair rahimahullahu taala. Ya'ni hunna sakanun lakum wa antum sakanun lahunna. Ya. Artinya pakaian di sini maksudnya adalah istri-istri kalian itu adalah tempat kalian bersama, dan suami-suami bagi istri adalah tempat bersama istri. Sakan, tempat tinggal bersama. Itu maksud pakaian. Dan ini menunjukkan pula bahwa semestinya seorang suami istri kemana-mana berdua. Menunjukkan pula semestinya seorang suami istri kemana-mana berdua. Ya, untuk sesuatu yang tidak perlu dia berpisah, dalam artian misalkan saya tinggal di Banjarmasin, ya istri saya harus di Banjarmasin. Ya. Kalau seandainya sesuatu tidak diperlukan untuk berpisah, maka jangan berpisah. Dalam artian misalkan sang suami di Banjarmasin, sang istri Jakarta misalnya. Ini akan sedikit atau banyak mengurangi keharmonisan keluarga. Ar-Rabi' ibnu Anas rahimahullah mengatakan, hunna lihaful lakum wa antum lihaful lahunna. Artinya, istri-istri itu adalah selimut bagi suami, dan suami adalah selimut bagi istri. Kemudian di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir disebutkan, wa hasiluhu anna ar-rajula wal mar'ah kullun minhumā yukhālitu al-ākhara wa yumāsuhu wa yudājihu fanasaba an yurakhis lahum fil mujama'ah fi laili ramadhan li alla yashqa dhalika alaihim wa yuharrijuh. Artinya dan ringkasnya bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan, dua ini kullun minhuma yukhalitul akhar, mereka ini harus bersama satu dengan yang lainnya, ya, bercumbu, bergaul. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala meringankan bagi mereka untuk bergaul di malam hari bulan Ramadan, agar hal tersebut tidak menyulitkan bagi pasangan tersebut. Kita lanjutkan. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, wabtaghu ma kataballahu lakum ay unwu fi mubasharatikum li zawjatikum at-taqarruba ila Allah taala wal maqsudul a'zam min al-wab'i wa huwa husulul dhurriyah wa i'fafu farjihi wa farji zawjatihi wa husuli maqasidin nikah. Artinya, dan carilah apa yang ditetapkan oleh Allah untukmu. Maksudnya berniatlah untuk mendekatkan diri kepada Allah ketika menggauli istri-istri kalian. Nah, ini perlu diperhatikan. Tatkala kita menggauli istri, itu bukan sekedar melampiaskan hawa nafsu saja. Akan tetapi di situ adalah beribadah kepada Allah. Ya. Dan ini tidak didapatkan kecuali orang-orang yang sudah menikah. Orang yang belum menikah keluar dulu dari masalah ini. Yang belum menikah tidak dapat ini. Dia harus ketika menggauli istrinya meniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kok bisa Ustaz? Bukankah menggauli istri itu hanya sebatas melampiaskan hawa nafsu? Tidak. Menggauli istri adalah sebuah ibadah kepada Allah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fi bud'i ahadikum sadaqah." Artinya, dan di dalam menggauli istri-istri kalian itu terdapat sedekah. Karena dia ada nilai pahala, berarti menggauli istri itu adalah ibadah. Jadi, kalau kita ingin berbicara adab dalam menggauli istri, pertama kali yang harus dilakukan adalah mengikhlaskan niat tatkala menggauli istri. Mengikhlaskan niat. Kemudian penulis mengatakan, dan maksud yang paling besar dari adanya jima tersebut adalah mendapatkan keturunan. Ini niat yang kedua tatkala menggauli istri, agar mendapatkan keturunan. Oleh karenanya, semua usaha yang memutuskan keturunan, maka itu diharamkan dalam Islam. Karena tujuan dari menikah adalah mendapatkan keturunan. Ya. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim, seorang pemuda ingin menikah dengan perempuan yang mandul, tidak apa? Melahirkan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La, tidak boleh." Orang tersebut bertanya lagi yang kedua, "Tidak boleh menikah dengan wanita yang mandul, yang tidak melahirkan." Bertanya lagi yang ketiga, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh menikah dengan wanita yang mandul. Kemudian beliau keluar, sabda beliau, "Tazawwadul wadud al-walud." Nikahilah wanita yang romantis, pecinta dan banyak melahirkan anak. Imam Al-Khattabi rahimahullah mengatakan banyak melahirkan anak itu dilihat dari keturunannya, ibunya, bibinya, saudari-saudarinya. Maka kita akan bisa memperkirakan wanita ini banyak keturunan anak atau tidak. Ketika di Mekah, karena satu dan lain hal, saya menulis sebuah artikel. Wanita ini tidak pantas untuk dinikahi. Di dalam artikel itu, saya sebutkan beberapa kriteria wanita yang tidak pantas untuk dinikahi. Salah satunya adalah masalah ini. Wanita yang mandul, yang tidak melahirkan anak, meskipun cantik. Wah, protes orang-orang, terutama yang protes para perempuan. Bukankah ini sudah takdir Allah? Bukankah dia tidak meminta hal itu terjadi pada dirinya? Banyak sekali berbagai macam pertanyaan, bahkan lebih condong kepada celaan atas tulisan saya tersebut. Setelah saya sebutkan hadisnya, pada diam. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan, inilah yang dimaksud dengan menghadapi situasi dengan ilmu, bukan dengan hanya perasaan saja. Dan yang dimaksud dari tulisan tersebut adalah agar lelaki mencari wanita yang banyak melahirkan anak sebelum dia lanjut kepada perhubungan suami istri. Sebelum itu dia mencari wanita-wanita yang banyak melahirkan anak. Karena kenapa? Karena tujuan melahirkan, tujuan menikah adalah mendapatkan keturunan. Bahkan itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu yang bisa menolong Rasulullah SAW nanti di hari kiamat untuk membanggakan umatnya di hadapan umat-umat yang lain. Kata Rasulullah SAW, fa inni mukathirun bikumul umama. Sesungguhnya aku mukathir. Aku berbangga dengan jumlah banyak kalian di hadapan umat-umat yang lain. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, maksud dari menikah, bergaul dengan istri adalah mendapatkan keturunan yang banyak. Makanya sebelum menikah, cari dulu data yang valid. Wanita ini mempunyai anak yang banyak atau tidak. Jadi tulisan saya tersebut tujuannya adalah untuk orang-orang yang sebelum menikah. Adapun yang sudah menikah bertahun-tahun belum dapat anak, maka ambillah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukura." Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada yang dikehendakinya kepada yang dikehendakinya anak-anak perempuan, dan Allah memberikan kepada yang dikehendakinya anak-anak laki-laki. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inathan, atau Allah menggabungkan antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Wa yaj'alu man yasha'u aqiman, dan Allah menjadikan siapa yang dikehendakinya sebagai seorang yang mandul, tidak melahirkan anak. Innahu alimun qadir, sesungguhnya dia adalah maha mengetahui dan maha kuasa. Surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50. Kalau sudah menikah, ternyata istrinya atau suaminya tidak dapat melahirkan anak, karena mungkin sel spermanya ada bermasalah atau sel telurnya ada bermasalah, maka ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Terima dengan sabar, itu sudah Allah takdirkan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan tetap berusaha. Jadi tulisan tersebut tidak diskriminatif untuk menjelekkan, memojokkan orang-orang yang mandul, tidak. Cuma laki-laki sebelum dia menikah, carilah wanita-wanita yang apa? Subur, melahirkan anak. Karena tujuan menikah adalah mendapatkan anak. Coba sekarang dipilihkan, kamu mau wanita yang melahirkan anak atau tidak yang melahirkan anak? Tentunya yang melahirkan anak. Ya. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitulah sebagian orang kadang-kadang dia masuk ke dalam sebuah kaedah, annasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu musuh bagi sesuatu yang dia tidak ketahui. Gara-gara kebodohannya dia membenci sebuah ucapan, sebuah dakwah. Gara-gara kebodohannya dia membenci ajakan yang benar. Paham ya? Saya punya buku judulnya Kalau Benar Kenapa Tidak Diikuti. Salah satu yang menarik yang saya dapatkan ketika menulis buku tersebut, ternyata penyebab orang menolak kebenaran adalah kebodohan. Sama seperti ini, sudah bagus-bagus dinasihati, kalau Anda ingin menikah, carilah wanita yang pantas untuk Anda nikahi. Salah satu wanita yang pantas Anda nikahi adalah yang banyak melahirkan anak. Dalilnya bla bla bla. Langsung timbul respon, mencela, mencaci, memaki, dan semisalnya. Tapi itulah risiko berdakwah. Rasul sallallahu alaihi wasallam saja berdakwah, beliau pun dicela, dicaci, dimaki. Tidak lepas dari celaan, cacian, dan makian. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, dan menjaga kemaluan. Ini salah satu dari tujuan bersetubuh, tujuan menikah. Sebelum saya menjaga kemaluan, saya masih ingin membicarakan salah satu tujuan menikah bersetubuh dengan istri adalah mendapatkan keturunan. Tadi yang pertama masalah sebelum menikah. Ya. Yang kedua, setelah menikah, semua sarana yang menghantarkan kepada terputusnya seseorang dari mendapatkan keturunan, maka pada saat itu diharamkan dalam agama Islam. Seperti KB, diharamkan dalam agama Islam. KB ada berbagai macam. Yang pertama, yang memutuskan sama sekali keturunan. Artinya setelah ini tidak melahirkan sama sekali. Ini haram hukum. Karena bertentangan dengan tujuan syariat Islam. Tujuan syariat Islam adalah apa? Mempunyai keturunan. Dan mendapatkan anak. KB jenis kedua yaitu yang disebut dengan tanzimun nasl, mengatur keturunan per 2 tahun misalkan. Maka ini pun diharamkan bagi yang tidak memerlukannya karena tujuan tadi, yaitu seorang yang menikah tujuannya adalah mendapatkan anak. Kapan diperbolehkan? Tatkala diperlukan. Seperti seorang istri sangat lemah karena baru anaknya 2 bulan, ya, misalkan habis nifas 2 bulan, hamil lagi. Suaminya terlalu produktif, anaknya belum disusui dengan yang begitu luar biasa, hamil lagi. tahun depan juga seperti itu. Maka ini terlalu lemah. Kapan terlalu lemah? Maka boleh untuk mengambil tindakan mengatur kehamilan berdasarkan dalil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, la dharara wa la dhirar. Tidak ada bahaya dan tidak boleh mendatangkan bahaya. Nah, ini para ikhwah sekalian, itu masalah KB. Jadi KB itu ada dua macam. Yang pertama, memutuskan sama sekali kelahiran. Yang kedua, mengatur kehamilan. Memutuskan sama sekali kehamilan. Yang kedua, mengatur kehamilan. Dua-duanya diharamkan, dibolehkan saat terpaksa. Apalagi kadang-kadang yang membuat hati ini kurang puas dan kurang setuju adalah ketika ada promosi ataupun ada iklan. Kalau seandainya anak banyak, mau tidur di mana? Siapa yang akan membiayai? Siapa yang akan menafkahi? Ya akhi, bukan Anda yang nafkahi. Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقْ نَحْنُ نَرَزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Baru takut, belum ada miskinnya. Kami yang akan memberikan rezeki kepada anak-anak kalian dan kepada kalian, wahai para orang tua. Lihat, Allah yang memberikan rezeki. Dalam ayat yang lain, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena miskin. Jadi sudah terjadi miskinnya memang. Banyak anak akhirnya miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Karena sudah ada kemiskinannya, Allah dahulukan. Maka kami yang memberikan rezeki kepada kalian, wahai para orang tua, dan kepada mereka, kepada anak-anak. Itu Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam beberapa ayat suci Al-Quran tentang diharamkannya kita untuk membatasi, ya, membatasi anak atau mempunyai anak. Ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 151 dan surat Al-Isra ayat 31. Baik karena takut miskinnya atau karena sudah ada miskinnya, tetap jangan membunuh anak-anak kita. Nah, ini masalah bersetubuh, tujuannya adalah mendapatkan keturunan. Surat apa tadi? Surat Al-An'am 151 dan surat Al-Isra 31. Saya lanjutkan, dan menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, salah satu tujuan dari bersetubuh adalah menjaga kemaluan, kesucian dari kemaluan. Tidak diletakkan kecuali pada tempat yang halal. Makanya sangat tercela dalam Islam, bahkan bisa mendatangkan rajam apabila orang sudah menikah kemudian dia masih berzina. Karena dia sudah merasakan tempat yang sah, yang halal, dia letakkan malah di tempat yang haram. Ya. Dan termasuk daripada menjaga kemaluan berarti kalau orang sudah menikah, semestinya nih kemaluannya terjaga. Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, ya ma'syar asy-syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wahai para pemuda, barang siapa yang di antara kalian mampu untuk wa'aba'ah, menikahi istri lahir batin, maka menikahlah. Sesungguhnya dia menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Ini tujuan menikah. Berarti kalau ada lelaki yang sudah menikah, matanya masih jelalatan, ini enggak masuk kepada tujuan menikah. Ya. Kalau ada perempuan yang sudah menikah tetapi masih mempunyai pria idaman lain, suka melihat kepada laki-laki yang bukan mahramnya, maka ini juga tidak masuk kepada tujuan menikah. Dan saya nasihatkan kepada para jamaah sekalian, karena ada beberapa kali saya lihat kadang-kadang terlalu bermudah-mudah untuk berbicara dengan wanita atau laki-laki yang bukan mahramnya, meskipun sudah mengaji. Ya, sudah ngaji, kadang-kadang berhadap-hadapan, bahkan mungkin sampai tertawa terbahak-bahak, maka ini tidak pantas sebenarnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, tidak pantas seorang yang sudah mengkaji sunnah untuk bermudah-mudah berhadapan dengan laki-laki atau perempuan yang bukan mahramnya, karena itu menyelisih dari tujuan menikah. Tujuan menikah adalah aghaddu lil basar, lebih menundukkan pandangan. Tidak ada wanita yang pantas untuk dilihat kecuali istri saya. Semestinya seperti itu lelaki yang sudah menikah. Adapun dalam keadaan terpaksa, karena menjawab pertanyaan, karena ingin bertanya, karena ingin memperlihatkan sesuatu, ini dalam keadaan terpaksa. Tapi dalam keadaan yang tidak terpaksa, maka jangan bermudah-mudah. Ya, saya beri contoh misalkan, berbicara di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, meskipun di sampingnya ada suaminya, ini tidak pantas dilakukan. Ya, jaga aurat ini. Al-mar'atu aurah idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar, syaitan akan memperindah dia. Maksudnya, manusia akan diletakkan, akan dijadikan oleh syaitan meletakkan tangannya di sini. Artinya benar-benar melihat perempuan tersebut. Bagaimanapun, Bapak Ibu Saudara-saudari, meskipun kita mungkin sudah kenal lama sebelum mengaji mungkin, ya, sebelum jilbabnya lebar, saya sudah kenal dengan bapak tersebut, maka kalau sudah mengaji sunnah, jangan sampai berhadap-hadapan untuk sesuatu yang tidak diperlukan. Ya, jangan sampai bermudah-mudah. Dan saya tidak setuju siapapun orangnya, saya tidak setuju untuk bermudah-mudah dalam hal ini, karena tidak ada dalil yang membolehkan kita bermudah-mudah duduk berdua-duaan atau misalkan di sini ada suaminya, ada istrinya, di sini ada si laki-laki tersebut. Ya, sesuatu yang membuat orang itu mempunyai harkat martabat, harga diri, adalah ketika dia menjaga wibawa, menjaga kelakuan. Jangan bermudah-mudah berhadapan. Bagaimanapun akan ada hati ini, kalau dalam bahasa Banjar itu apa? Menggeretek. Akan ada hati kita melihat kepada hidungnya, mulutnya, matanya, kepada walaupun yang sudah menikah. Maka jauhi untuk yang seperti ini. Tundukkan pandangan. Ya, jauhi yang seperti ini. Makan misalkan, makan bersama-sama. Ya, biarkan di sini satu keluarga, sini satu keluarga. Jangan berhadapan-hadapan. Ya, jauhi yang seperti itu. Siapapun orangnya, pendidikannya apapun, jamaahkah, ustadzkah, nggak boleh seperti itu. Jauhi. Ya, karena ini akan menimbulkan fitnah nantinya. Menjaga pandangan berarti akan menjaga kemaluan. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 30-an, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan lah kepada orang-orang yang beriman, laki-laki, hendaklah mereka menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Siapa yang menjaga pandangan, dia akan terjaga kemaluannya. Apalagi nanti kalau sudah duduk berhadap-hadapan seperti itu, maka dia akan menceritakan kepada istrinya, oh ternyata ibu si fulan begini, ternyata ibu si fulan begini. Ini sesuatu yang tidak pantas, ya, untuk dilihat dan untuk diperlihatkan. Meskipun bapak ibu saudara-saudara, lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sangat perhatian terhadap permasalahan ini. Adapun dalam keadaan terpaksa, sesuatu yang mendesak, maka ini lain pembicaraan. Akan tetapi dalam keadaan yang masih bisa dihindari, maka jauhi. Mungkin akan terlihat kita sebagai orang yang agak sombong, orang yang terlihat tidak mau bergaul, tetapi itu lebih baik dibandingkan kita memperluas mata kita. Ya. Saya pribadi, bukan urusan saya, orang kalau seandainya saya dengan istri saya duduk berduaan. Saya tidak ingin ngumpul. Karena terutama pas lagi makan, makan itu adalah aurat. Saya masih ingat tatkala Syekh Ali Hasan Al-Halabi kesini, di shoot tatkala makan. Ya akhi, jangan diambil, kita lagi makan. Makan itu aurat. Artinya aurat di sini, makan itu adalah sesuatu yang sangat privasi. Seorang lagi makan, seorang lagi minum, itu sangat privasi. Makanya para tuan-tuan guru dulu yang mempunyai karismatik, mereka sangat-sangat jarang untuk makan di tempat-tempat umum. Karena makan itu aurat. Dalam artian aurat di sini, Pak, privasi. Sesuatu yang harus disembunyikan. Ya. Mungkin ada nasi yang jatuh, mungkin ada yang beliau kesadakan, mungkin ada, dan macam-macam. Ini yang harus diperhatikan. Itu yang disebut dengan muru'ah. Muru'ah artinya apa? Harga diri. Maka jangan bermudah-mudah. Ya, pesan saya ini kepada jamaah, khusus saya subuh, jangan bermudah-mudah untuk memperlihatkan istri di hadapan orang lain, istri berbincang dengan orang lain, dan semisalnya. Meskipun itu satu jamaah Masjid Imam Syafi'i misalkan. Ya. Dan bukan berarti itu kita tidak menghormati bapak si fulan, menghormati ibu si fulan, tidak. Akan tetapi setelah ini kita pahami, oh ini mengurangi muru'ah, mengurangi harga diri. Artinya wibawa seseorang dilihat dari itu. Dilihat dari dia menjaga perkataan dengan lawan jenisnya. Dilihat dari dia melihat lawan jenisnya. Nah, kadang-kadang berhadapan, mejanya sudah kecil, berhadapan lagi. Ini suatu yang muru'ah sekali. Wallahu a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.